Ghiratun isim takun. Ghiratun jari datun. Au amma satus. Fiyoiri maharinya. Zoharat indahum. Zoharatul. Zoharat indahum. Zoharatul taktiri. Wataksiti wataktihi. Wasoro sabolahum. Syagiru fikuli umuri. Umuri hayatihim. Wasoro syagolahum asyagiru. Nah. Fikuli umuri hayatihim. Sifatul madmumatu. Minar baksi wa tanqidi anil ma'aini wa idharuha wa nasruha hatta tastahiri. Hatta tastahara. Wa hadha alamatun fitnatun. Ah, ini apa? Istahara yastahira. Hatta tastahira. Alamatu fitnatin. Alamatu fitnatin wa alamatu syarrin. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaqiya al-muslimina syarraha wa an yubassira. Wa an yubassira. Wa an yubassira sababul muslimin. Syabab al-muslimin. Wa'an yuba'ida. Wa'an yuba'ida anhum du'ata su. Tadi du'ata su. Nah, zahiratu tabdi wa tabsik wa takbir. Zahirah fenomena bitabdi, ya, saling membid'ahkan, memfasikkan dan mengkafirkan orang lain. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, laqad zaharat fi hadha zaman, telah muncul di zaman ini, wa baina awsati syababi khasatan, terutama di tengah-tengah para pemuda khususnya lagi, wa baina awsati ba'dil muslimin, atau yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, alladzina yajhaluna haqiqatal Islam, mereka bodoh, jahil akan hakikat Islam. Namun bi antakuna indahum ghiratun zaidatun. Punya gairah lebih, kecemburuan yang lebih dalam Islam ini. Aw hamasatun, punya spirit fi ghairi mahliha. Tapi spiritnya ini tidak pada tempatnya. Gairah dia beragama, kecemburuan dia, spirit dia, semangat dia bukan pada tempatnya. Ya, satu sisi semangat dia itu positif, namun tatkala dia lampiaskan, dia terapkan bukan pada tempatnya, malah menimbulkan kezaliman. Ya, malah menimbulkan kerusakan. Wa zaharat indahum zahiratut takfir, akhirnya muncul di tengah-tengah mereka. Apa? Fenomena mengkafirkan, wa tafsik, memfasikkan orang lain, wa tabdi', dan membid'ahkan orang lain. Ya. Nah, takfir, tafsik, tabdi' adalah istilah yang masyru'. Ya, tabdi', tafsik, takfir itu adalah bagian dari agama. Karena kita memang diperintahkan untuk membid'ahkan orang yang benar-benar terjerumus ke dalam bid'ah. Kita juga diperintahkan untuk mengkafirkan orang yang kafir. Namun tatkala itu diterapkan secara serampangan, membid'ahkan orang padahal dia tidak sampai ke derajat ahlu bid'ah, mengkafirkan orang padahal dia tidak sampai ke derajat orang kafir, maka ini berbahaya sekali. Ya, ini berbahaya sekali. Risiko minimal ialah kerusakan yang terjadi. Yang paling parah lagi, apa? Tuduhan tersebut akan kembali kepada diri masing-masing. Siapa yang mengatakan saudaranya kafir padahal saudaranya enggak kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepadanya. Demikian juga membid'ahkan orang lain. Ya. Kata Syekh Al-Albani mengomentari hadis ini, apa kata beliau? Man badda'a musliman. Siapa yang membid'ahkan seorang muslim? Fa imma yakuna hadzal muslimu mubtadi'an. Kalau benar tujuannya tersebut, si muslim ini mubtadi, ya maka dia mubtadi. Wa illa fahuwa mubtadi. Tapi kalau tidak tujuannya salah, maka dia yang ahli bid'ah. Dia yang ahli bid'ah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Ini apalagi memfasifikasikan orang lain. La yarmi rajulun rajulan bil fusqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi wa illam yakun sahibuhu kadhalik. Ini ancamannya. Ya, tidaklah seorang muslim menuduh muslim yang lain dengan kefasikan, tidaklah dia menuduhnya dengan kekafiran, melainkan itu ya. Kalau tidak demikian, tuduhan itu akan kembali kepada dia. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi berikutnya? Wasara syagolahum asyagiru, maka jadilah hal yang menyibukkan dia, yang menyibukkan mereka. Hal yang menyibukkan mereka fikuli umuri hayatihim, dalam setiap berbagai aspek kehidupan mereka, seluruh perkara kehidupan mereka, hadihi sifat al-madhumah. Itu sifat yang tercela ini. Tiap hari sibuk bid'ahin orang, tiap hari sibuk kafirin orang, tiap hari sibuk mentafsikan, memfasikan orang lain. Ya, minal bahsi, akhirnya apa? Dia cari-cari kesalahan. Watanqibi, menggali-gali kesalahan orang lain. Minal ma'aib, aib-aib orang lain. Supaya dapat bahan untuk dibid'ahkan, dikafirkan, difasikan. Ya. Kemudian apa lagi? Wa idharuha. Dia tak, setelah dia dapat, dia tampakkan, dia perlihatkan kepada khalayak. Wa nasruha. Dia sebarkan kepada khalayak hatta tashtahira. Hingga akhirnya nanti menjadi tersebar, menjadi apa? Tersiar luas. Ya, akhirnya konsumsi publik dan dia senang. Kalau orang lain tersebut dibid'ahkan, dikafirkan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini bukan cuma menimpa orang awam, penuntut ilmu, bahkan dai. Ya, dai. Saya waktu itu pernah di rumah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, waktu rumah beliau masih di Mekah. Berapa kali hadir majelis beliau, orang-orang Indonesia, orang-orang Aljazair bawa makalah-makalah, catatan-catatan dibawa ke Syekh Rabi. Syekh, ada dai di negeri saya namanya si Pulan-Pulan-Pulan. Nih Syekh, dia catatannya begini. Jadi minta agar Syekh Rabi menjatuhkan vonis. Dia mubtadi, dia hizbi, dia bla bla. Dengan tujuan apa? Nanti fatwa Syekh Rabi dia bawa ke negeri dia. Buat senjata. Yang heran adalah dia bisa ngumpulin makalah sekian banyak. Ini saya ingat sendiri, wallah, demi Allah. Maksudnya makalah ustad, apa tokoh, seorang ustad di Indonesia, dia punya catatannya, catatan keburukan maksudnya. Dia punya catatan keburukan si ustad Pulan, dia hadirkan ke Syekh Rabi. Syekh, ini dia begini-gini Syekh, ini catatannya Syekh. Lebih mungkin kenyataannya demikian. Orang tersebut, ini dai Indonesia ini, orang tersebut punya tim pesuruh-pesuruh agar memantau, mengumpulkan ucapan-ucapan lawan dia, ya, rekamannya mana, dia ucapannya di mana yang bermasalah, menggali-gali, tanqib, ya, kerjanya itu aja, iya dan billah. Wahada alamatu fitnatin wa alamatu syarrin, maka ini adalah tanda fitnah dan inilah tanda-tanda keburukan. Nas'allaha ayyakil muslimina wa syarraha, kita mohon pada Allah agar Allah menjaga kaum muslimin dari keburukan orang tersebut, dari keburukan yang kayak begitu. Wa an yubashshira asyabab al muslimin, dan kita mohon pada Allah agar Allah memperlihatkan kepada para pemuda muslimin bitariqis sahih, jalan yang benar. Wa yarzuqhum al-amala, dan agar Allah mengkaruniakan ya kepada kaum muslimin amal ala manhajis salafis saleh. Ya, amal yang amal tersebut di atas manhaj salafus saleh. wasair alih dan berjalan di atasnya. Wa an yubaida anhum du'at ad-su'i dan agar Allah menjauhkan kaum muslimin dari para dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Nah. Baik. Ah. Fadal baca berikutnya. Ya. Sorry. Ma itu rupiah itu. Wamata yakun al-muslimu fasiqan al-fisku wa al-khuruju an ta'atillahi wa huwa nau'an fiskul kufri wa fisku maduna al-kufri fisku maduna al-kufri la yakuju minal la yukhriju la yuk la yukhriju minal millati lakinnahu yunaqisul iman wa fihi naumu khurujin lakinnahu la yukhriju sahibahu minal islami wala yaj'aluhu fajiran bal yakunu fasiqan wa yakunu muslimun wa yakunu muslimu fasiqan idza takaba kabiratan min kabairid dzunubi kazina masyur bil khamri khamri masyur bil khamri was sariqati wa akli riba wa ma syabaha dhalika min kabairid dzunubi idza lam yastahilha lam yastahilha majzum bisukun muqaddar. Terus wa inna martakabaha an hawa wasyahwatin qadathu ilaiha fa innahu yu'addu fasiqan ya yu'addu. Nah, ma huwa al-fisq? Apa itu kefasikan? Wa mata yakunu al-muslimu fasiqan? Kapan sih seorang muslim itu menjadi fasik? Asy-Syaikh menjelaskan al-fisq huwa al-khuruju an ta'atillah. Yang namanya fasik itu ialah keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya, itu namanya fasik. Wa huwa naw'an. Fasik ini ada dua macam. Fiskul kufur, wafiskul maduna dalik. Ya, fasik kekafiran, ada yang fasik tidak sampai kekafiran. Yang tidak sampai fasik kepada kekafiran, ini yang disebut oleh para ulama dengan fasik milli. Ya, fasik milli. Ya, artinya apa? Ini orang fasik tersebut masih berada di atas millah. Ya, contohnya apa? Dia terjatuh ke dalam dosa besar, bukan kesyirikan, dan masih bertauhid, masih ngerjain sholat, ya. Nah, ini nggak boleh dikafirkan. Namun kalau fasik yang di atas itu, ya, yaitu misal dia memberikan ibadah kepada selain Allah, maka dialah yang dikafirkan, ya. Dan ketika dikafirkan hal ini, itu bukanlah takfir yang terlarang, bahkan itu takfir masyru', ya. Kita gak boleh serampangan mengkafirkan pada bab yang orang tersebut masih fasik milli. Ya, fasik milli. Adapun yang di atas itu gak masalah dikafirkan. Ya, sebagian orang memberikan talbis. Gak boleh serampangan mengkafirkan. Dikasih contohnya orang yang kafir betul. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya, aimatu dakwah mereka manhajnya tidak demikian. Kalau mau jujur-jujuran, kecuali kalau mau bodoh-bodohan, mau bohong-bohongan, ya udah sembunyiin semua tuh apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kashfus Syubhat, ya, di Mufidul Mustafid, sembunyikan semua itu. Kalau mau jujur-jujuran, apa mau bohong-bohongan? Nah, mau nggak? Kalau mau bohong-bohongan, sembunyiin semua kalam Syekh Fauzan, kalam Syekh bin Bas di Sebulu Salam. Ya, kalam Syekh Fauzan di banyak puluhan, enggak cuma satu puluhan, bahkan ratusan. Saya ngomong apa? Ratusan. Ya. Ratusan. Mau di buku, mau di YouTube. Ya, kalam Syekh bin Bas, belum lagi kalam A'immah. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Ishaq, Syekh Abdul Latif, Syekh Ababutain, Syekh Sulaiman, A'immatul Da'wah. Ya. Mereka punya kalam-kalam seperti ini yang mengkafirkan pelaku kesyirikan. Ini Ahlus Sunnah. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar, Khawarij. Yang tidak menganggap pelaku dosa besar sebagai muslim, ada muslim walaupun muslim kurang imannya, ini Khawarij atau Mu'tazilah. Itu aja. Paham gak sih? Seperti ya. Nah. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi? Wabisku madun al-kufr, yang fasik yang tidak sampai kepada kekafiran, yang disebut fasik ini, la yukhriju minal millah, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari ya, millah agama Islam ini. Lakin yunakisul iman, namun hal ini, kefasikan ini mengurangi iman. Ini dijelaskan. Karena iman menurut ahli sunnah yazid bito'ah wa yankus bil maksiat, berkurang dengan kemaksiatan. Ketika dia melakukan amalan-amalan kefasikan, kemaksiatan, berkurang iman dia. Ya, sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan, sesuai itu pula kadar imannya kurang kepada Allah. Wa fihi naw'u khurujin. Nah, kefasikan yang ini adalah salah satu dari jenis-jenis khuruj. Apa artinya? Keluarnya dari ketaatan pada Allah, pembangkangan dia kepada Allah. Lakinnahu la yukhriju sahibahu minal Islam. Ya, namun hal ini tidaklah mengeluarkan sahibahu, pelakunya, dari Islam. Ya. Wala yaj'aluhu fajiran. Tidak dianggap sebagai orang yang fajir. Bal yakunu fasikan. Fasikon. Namun dia hanya fasik. Wala yakunu al-muslimu fasikon idar takaba kabiratan min kabairi dhunub. Kazina wa syurbil khamr wa sariqa wa akli riba wa ma syabaha dhalik min kabairi dhunub. Dan seorang muslim dia menjadi fasik, kapan itu? Jika dia terjatuh ke dalam dosa di antara dosa-dosa besar. Apa sih dosa besar? Dosa yang mendapatkan ancaman jahanam, ancaman laknat, ya, ancaman adab, ancaman apa lagi? Ya, ancaman di dunia diberikan had. Diberikan had. Potong tangan, cambuk, rajam, dibunuh. Nah, ini berarti kabair. Kalau dibunuh kafir. Loh, tidak mesti kalau dibunuh itu kafir. Misal apa? Membunuh dengan sengaja seorang muslim. Apakah kafir? Kafir enggak bunuh muslim sengaja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Apa lanjutan ayatnya? Khalidina fi khalidan fiha. Apa ayatnya itu? Apa berarti maknanya? Siapa yang bunuh muslim dengan selama-lamanya. Berarti selama-lamanya di neraka. Hah? Selama-lamanya di neraka dong? Selama-lamanya di neraka? Enggak? Beneran tuh. Nah. Loh, tapi bacaan ayatnya begitu. Khalidan fiha. Khalidan fiha. Dia Khalid. Dia di situ. Apa tafsir para ulama ayat ini? Khalid dan fiha, Khalid itu tidak bermakna abadi, kekal, tetapi mukhsud tawil, tinggal dalam waktu lama. Orang Arab dahulu biasa mengatakan, seorang sipir berkata kepada si narapidana, la ukhalidannakum fi sijin, saya akan penjarakan kalian di, saya akan kekalkan kalian di penjara. Memangnya penjara kekal? Memangnya narapidana kekal? Enggak. Berarti maknanya apa? Saya akan tempatkan kalian di penjara dalam waktu yang. Nah, membunuh mukmin dikisos. Hah? Tapi tidak kafir. Paham sini ya? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna dharik. Wa yaghfiru maduna dharik, dapat mengampuni dosa di bawah selain kesyirikan. Liman yasha'u, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Yaitu tahta masyiah. Tahta masyiatillah, pelaku dosa besar. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah pun adab, adabnya tidak mengekalkan selama di ahli tauhid. Kalau dosanya itu adalah selain kesyirikan. Ya. Seluruh pembatal keislaman itu dikategorikan kesyirikan. Seluruh pembatal keimanan itu dikategorikan kesyirikan. Selama bukan hal yang demikian. Nah, saya mencontohkan di sini. Kazina, semisal dia berzina. Minum khamr, sariko, mencuri, makan riba. Wa ma syabah dzalik, dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Idza lam yastahillah, apabila dia tidak menghalalkannya. Kalau menghalalkannya, khalas. Nah, ini sudah berarti dia sudah murtad. Ya, ini jelas. Ini sepakat para ulama semuanya. Salapan, khalapan, qadiman, wa hadisan. Semuanya sepakat para ulama kalau dia menghalalkan. Apalagi berbagai perkara yang ma'lum minaddin bidarurah. Yang dipahami secara aksiomatik oleh kaum muslimin. Bahwa itu adalah haram. Zina haram, dipahami secara aksiomatik, ya, dan tidak ada syubhat, kecuali ada yang perkara kopi, semisal musik haram, enggak semua kaum muslimin paham, jangankan kaum muslimin, dai-nya aja enggak paham, nah, ya, ada ustadz yang menghalalkan musik diikuti oleh madu, kafir ustadznya, kafir enggak itunya, madunya, dan enggak. Kenapa? Bukan bagian ma'lum minaddin bidarurah. Enggak ada ulama yang memasukkan kayak gitu ke dalam bagian ma'lum minaddin bidarurah. Namun kalau zina, kalau khamr, sepakat ulama semua. Ya. Yang menentukan ini ulama, yang masukin ini kategori ma'lum minaddin bidarurah bukan kita. Kita ini siapa? Ya. Ulama bukan, mustahid bukan. Nah, ini para mustahidun yang memasukkan. Ya, kayak kemarin kasus penghalal zina. Ini nih para ulama memasukkan zina dihalalkan berarti ini ma'lum minaddin bidarurah. Siapa yang ini kafir? Ijma ulama. Ya. Tiba-tiba datang orang yang enggak mau kafirkan dengan memberikan konsekuensi, "Ayo, itu ada orang yang halalin musik, kafirkan juga dong." Lah, ini ngerti enggak sih? Ini ngerti enggak sih syariat ini? Siapa yang meletakkan ma'lum minaddin bidarurah suatu kasus? Memangnya kita? Semua yang kita anggap haram, isbal, cukur jenggot, musik, hah? Itu yang dipahami. Ini orang jahil, jahil murakab. Sudah dia enggak paham dan sok tahu. Nah, ini jahil murakab. Ya, Allah musta'an. Yang masukin musik ke dalam ma'lum minaddin bidarurah itu siapa? Siapa? Yang mana? Di buku apa? Di kitab apa? Gak ada kecuali orang-orang jual. Hai, barakallahu fiikum. Ya. Jadi kalau ada yang menghalalkan zina, ya jelas. Ya. Dan kalau diikuti oleh orang-orang, maka orang-orang tersebut jatuh kepada syirik to'ah, syirik ketaatan. Ya, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta, rahib mereka sebagai rob tandingan selain Allah yang diibadahi. Kata Adi bin Hatim yang mantan Nasrani, ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Ya, kami dahulu enggak beribadah kepada pastor-pastor kami. Ya, kata Nabi, bukankah ketika mereka mengharamkan yang halal, kalian ikut mengharamkan? Iya. Bukankah ketika mereka menghalalkan yang haram, kalian juga ikut-ikutan menghalalkannya? Iya. Fatilka ibadatuhum. Maka itulah peribadatan kepada mereka. Dari sisi apa? Dari sisi tasyri', tahlil, tahrim, itu adalah hak Allah yang mesti ditaati hanyalah Allah dalam hal ini, ternyata diikuti oleh mereka. Mereka menghalalkan, mengharamkan, menghalalkan sesuatu yang menjadi hak bagi Allah, dan itu sesuatu yang aksiomatik dipahami oleh individu, ya manusia. Bahkan bukan cuma muslim, kafir aja tahu zina itu haram. pelacurnya, germoknya, mucikarinya tahu zina itu haram. Kan alasan tuh, tapi kan kepepet, tapi kan ini, tapi kan itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, siapa yang mentaati ya, penghalal zina tadi, udah saya enggak apa-apa, saya anggap zina halal. Kenapa? Berdasarkan disertasi sang doktor. Nah, inilah ibadah yang dia berikan kepada si kafir murtad doktor ya, togut tadi itu. Oh, enggak. Ajaibnya ada orang yang enggak mau kafirin penghalal zina. Oh, enggak bisa dikafirkan, dia kan hidup di tengah orang-orang yang kayak begitu. Di tengah mana dia hidup? Di mana dia hidup? Di Indonesia. Di Indonesia ini enggak ada dai satupun. Enggak ada akses internet, enggak ada apa. Di mana dia hidup? Di goa. Dia hidup di komunitas kita. Hujah telah tegak di televisi bahkan. Dan yang kayak gini-gini enggak perlu hujah-hujah, kecuali dia, kecuali orang ini baru masuk Islam. Atau tinggal di suatu negeri yang enggak ada akses informasi Islam. Nah, baru serahkan urusannya pada Allah. Namun tinggal di Indonesia, enggak mau dikafirin dengan alasan belum tegakin hujah. Para ya, murjiah kayak begini, mereka pun galak terhadap kaum muslimin. Ada kaum muslimin melakukan kekeliruan, langsung tahdir, bid'ah, mubtadi. Si kafir dikasih udzur, muslim enggak dikasih udzur. Ajaib. Paham enggak? Ya. Penghalal zina dikasih udzur, jangan kafirin dia. Ada muslim yang melakukan kekeliruan. Mungkin perkara yang istihadiyah. Turut serta dalam pemilihan pilpres. Ini kan fatwa para ulama, istihadiyah. Ikut, langsung, gak ada uzur, gak ada apa, gak ada. Kasih sayang dia hanya diberikan kepada saudaranya itu. Kan saudara dia masih menganggap muslim kan? Ya saudara dia aja. Antum masih menganggap muslim, si penghalal zina? Bukan berarti bukan saudara antum. Barakallahu fikum. Nah, ini berbahaya sekali. Mana lagi tadi? Inna martakabaha, namun orang yang terjatuh ke dalam perkara dosa besar tadi, dia terjatuh ke situ karena hawa nafsu, syahwat, qadathu ilaiha. Ya, yang mengendalikan dia kepada maksiat tadi, dosa besar tadi. Fa innahu yu'addu fasiqan, maka kalau begitu dia dianggap sebagai fasik. Dia dianggap sebagai fasik. Nah. Nah, buakilah baca. Hukmuhu inda al-Islami wa jama'ati annahu mu'minun naqisun imani aw mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati wa huwa min al-mu'minina wa min ahli tauhid wa idza lam takun fihi khoslatun min fisali syirki al-mukhriji min al-milati fa innahu yabqa lahu ismul imani wa ismul islami wa yakunu musliman illa annahu naqisul iman. Wala yakunu musliman illa annahu naqisul iman. Khabar anna. Nah, terus wa hadha wa yusamma bil fisqi aw bil fasiqi. Wa idza fa'ala kabiratan tastawjibu al hadda. Uqima 'alaihi al hadda. Al haddu. Lakinnahu ma hadha ya'uddu yu'addu min al mu'minina. Mamnya itu jangan tasdid. Lamnya itu lam jawab lau, manya itu manafiyah. Ya, li'annahu lam lau lam yakun minal mu'minin, lama. Lanya lam jawab lau, manya manafiyah. Jangan lama. Lama kafa iqamatul hadi alaihi. Bagaimana labuda min fadli li'anna al-murtada labuda al-mustara liqawlihi sallallahu alaihi wasallam man bagla dinahu faqluhu. qawlu hadza al-'asi yuqalu 'alayhi al-hamdu yadullu 'ala annahu min ahli al-imani wa yu'amalu mu'amalatan mu'minina wa yuwala bi qadri ma fihi min al-imani wa yubghadu bi qadri ma fihi min al-ma'siyati li'annahu lam yakhruj 'an dairati al-imani wa hadha huwa madhhab ahli sunnah wal jama'ah. Nah, madzhab Ahlussunnah wal Jamaah ditegaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ini ya. Ini madzhab Ahlussunnah. Ya, pelaku dosa besar tadi, hukmuhu inda Ahlussunnah wal Jamaah. Pelaku dosa besar tadi selama dia tidak berbuat syirik. Selama dia tidak menghalalkannya. Ya. Ditambahkan oleh madzhab Ahmad dan sebagian Syafi'iyah, selama dia masih salat. Selama dia masih salat. Karena kalau dia enggak salat, ya, apa bagiannya? Kata Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kata Rasulullah SAW, alahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang ninggalin salat maka dia kufur. Ya. Taib. Maka pelaku dosa besar ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah annahu mu'minun naqisul iman. Dia mukmin tapi naqis, kurang imannya. Iya. Karena iman itu yazid bitah wa yanqus bil maksiat. Iman kurang dengan kemaksiatan. Tapi nama iman itu masih ada di dia. Dia enggak bisa dicap murtad. Au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Atau dikatakan dia mukmin dengan keimanannya, Pak, dia juga fasik dengan kefasikannya. Fasiknya tadi apa namanya? Fasik? Fasik milli. Itu fasik yang tetap berada di atas millah. Berhak dapat syafaat gak nanti di akhirat kelak? Berhak, ini ahli kabirah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis syafaat. Ya, kemudian mana lagi? Wa min ahli tauhid, dia disebut ahli tauhid, ya, disebut ahli tauhid. Idza lam takun fihi khoslatun min khisal syirki. Jika dalam kemaksiatan dia tadi itu tidak terdapat perkara dari berbagai perkara kesyirikan al-mukhriji minal millati yang dapat mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya. Khawarij lah yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman, dari Islam. Ya. Mu'tazilah yang enggan memberikan nama Islam, nama iman bagi pelaku dosa besar walaupun tidak memvonis. Mu'tazilah. Mereka menyatakan apa? Status quo. Yaitu fi manzilatin bain fi manzila baina manzilatain. Di satu kedudukan di antara kedua kedudukan. Enggak mukmin, enggak kafir. Mukmin harus Ahlussunnah wal Jamaah jelas. Orang ini mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya. Tapi dia mukmin, tidak murtad, tidak kafir. Khawarij yang memvonis. Ya, ini perhatikan ini. Ya, kata Syekh, idza lam takun fihi khoslatun min khisal syirki al-mukhrij min al-millah. Jadi kalau dia terdapat khoslah, ya, berbagai perkara yang di situ terdapat kesyirikan yang mengeluarkan dia pelaku dari Islam, maka dikafirkan. Ya, untuk mengkafirkan pelaku dosa besar enggak masalah. Yang penting jangan vonis dia ahlun nar karena dia masih hidup. Ya, dia masih hidup, bisa jadi dia Allah berikan hidayah, dia taubat. Ya, ini manhaj a'immatud da'wah. Tadi saya sudah sebut manhaj a'immatud da'wah. Ya. Ini di luar perkara ulama, sebagian ulama ada yang menyatakan oh diberi udzur. Ya, tapi ini madzhab ulama juga. Ya, ini madzhab ulama juga. Madzhab kibar ulama dari kalangan a'immatud da'wah. Ya. Paham enggak sih? Nah, mana lagi tadi? Fa innahu yabqa lahu ismul iman. Nah, orang yang terjatuh ke dalam maksiat ini masih tetap ada nama iman pada dia. Wasmul Islam, nama Islam ada pada dia. Wa yakunu musliman, dia muslim. Illa annahu naqisul iman. Namun dia itu orang yang kurang imannya. Wa hadha yusamma abil fisqi awil fasik. Inilah yang dinamakan dengan kefasikan atau orang fasik. Wa idza fa'ala kabiratan min kaba'iri dzunub, wa idza fa'ala kabiratan. Nah, jika dia melakukan dosa besar, tastaujibu al-hadda, yang mengharuskan dia mendapatkan had, mendapatkan hukuman had, yaitu hukuman yang diberikan di dunia, pancung, potong tangan, cambuk, ya, rajam. Uqima alaihi al-haddu, ditegakkan had pada dia. Lakinnahu ma'ahada, namun orang ini walaupun demikian, yu'addu minal mu'minin, tetap dianggap sebagai bagian dari kaum mu'minin. Yu'amalu mu'amalatal mu'minin, diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap kaum mu'minin. Li'annahu laulam yakun fi laulam yakun minal mu'minin, karena kalau dia sudah dianggap bukan mukmin lagi, lama kafa iqamatul haddi alaih, enggak cukup diberi ditegakkan had, ditegakkan hukuman pada dia. Bal kana labudda min qatlihi, bahkan mesti dibunuh. Kenapa? Li annal murtadda labudda ayuqtala, karena orang yang murtad mesti dibunuh. Ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man baddala dinah faqtuluhu, barang siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Wa qawnu hadzal 'asi, maka status orang yang maksiat ini, yuqamu alaihi al-haddu, ditegakkan had bagi dia. Ya dulu ada, maka yang ditegakkan had bagi dia, ya, ditegakkan had atasnya, hukuman bagi dia, dipotong tangan, dicambuk atau yang semisalnya, ini ya dulu ala annahu min ahlil iman. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah masih dari orang yang beriman. Wa yu'amalu mu'amalatal mu'minin, jadi diperlakukan sebagaimana perlakuan yang diberikan juga kepada kaum muslimin. Ya, dia salam, dijawab salamnya. Apa lagi? Dia sakit, dibesuk. Dia meninggal, disolati, dimandikan, dikafankan, didoakan dengan doa rahmat. Ya. Nah, ini sebagian orang ada yang aneh nerapin ini. Dia masih mukmin. Dia berselisih mungkin perkara istihadiyah. Ya. Ngucapin salam enggak mau dijawab salamnya. Apalagi dulu tuh, zaman jahiliyah tanda kutip, ya, fitnah sururi-sururi, itu masih pada jahil semua, hatta asatidahnya. Ya. Perkara sururi, ya turut, memangnya enggak, itu perkara apa yang qat'i, ya, Pak? Yang qat'i, ya, Pak? Yang pasti ada nasnya gitu, ijma', enggak ada. Ini para ulama berselisih, boleh enggak ngambil dana dari sumbangan ya turut? Oh, langsung disikapi. Seolah-olah yang ambil dana dari Yaitullah sudah kayak Jahmiyah, sudah kayak Ja'ad bin Dirham, gak dijawab salam. Ini bodoh ini, ya. Asa tidaknya ini yang ngajarin kepada madu, sehingga timbul kekacauan. Ini zaman kebodohan para asatidah waktu itu. Na'udzubillah. Iya, ngeri itu. Sururi-sururi, ngerti gak itu manhaj Muhammad Surur Naib Zainal Abidin itu siapa? Semua orang yang beda sama dia dicap sururi, ngerti gak? Ini bodoh ini. Jangan ragu sebut bodoh, memangnya sini sebut pinter. Ini ilmu, ini apa? Ini ilmu apa jahal? Jahal. Akhirnya apa? Serampangan. Dan bodohnya lagi, ini bodoh lagi. Yang kayak begini bersih ini kan istihadiyah. Dia bangun al-wala wal-barok disitu. Akhirnya muslim gak dapat hak. Gak dapat hak. Apa? Temennya, cepat salam, dia tahu temennya ini pro ustad yang ambil yayasan dari Yaituras, yang ambil dana dari itu. Kamu jawab salam. Emangnya perkara ngambil ya, dana dari Yaituras itu perkara usul. Makanya belajar akidah yang benar biar tahu ini usul atau bukan. Gitu. Dulu mereka jahil. Walau ustad LC Madinah, Yaman, jahil. Ya. Seragam Madinah, seragam Yaman, enggak bisa menutupi kebodohan. Enggak peduli mau baca kitab, tapi jahil. Ya. Dungu ya dungu, paham? Itu dungu. Kok bisa? Itu ya. Menghajar, membid'ahkan orang lain gara-gara perkara ini. Ini dungu. Ya, dungu di atas dungu. Subhanallah. Ya. Ini ngeri, ilzamnya ngeri. Sampai gak mau jawab salam. Ya. Dia katakan ini jadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Ngeri banget itu. Jadi ahli bid'ah. Ahli bid'ah aja bertingkat-tingkat. Enggak sama semuanya. Jahm bin Sofwan dengan ustadz yang ngajak untuk tahlilan. Ya. Memangnya sama. Bid'ah Ja'ad bin Dirham, Jahm bin Sofwan, bid'ah Mu'tazilah, gembong-gembong Mu'tazilah, sama dengan bid'ah orang yang ngajak tahlilan. Sama kayak gitu. Hah? sama ustaz yang pro maulid, sama. Beda. Ya, beda. Oh, ini diterapkan semua. Dibawainnya tuh perkataan para ulama, lebih baik saya bertetangga dengan babi kera daripada bertetangga dengan ahli bidah. Loh, ini ulama ucapannya benar, tetapi ke siapa ahli bidahnya itu? Ahli bidahnya itu yang kayak Gembong Jamiah, Rafidhah. Diterapin ke tetangga dia yang pro tahlilan, pro yasinan. Diterapin ke teman-teman dia yang ngambil ilmu dari ustadz yang membolehkan mengambil dana dari Iyaturas. Apalagi ini perkara istihadiyah. Nah, ini dungu ini ya. Era kejahilan. Oh, tapi yang ngomong alumni Yaman, alumni Madinah, seragam dia gak menutupi. Ya. Gak menutupi. Al-asma' la tughayyiru al-haqa'iq. Nama-nama, slogan-slogan gak bisa merubah hakikat. Hakikat jahil-jahil. Akhirnya dibangun awal-awal baras itu. Bahkan parahnya lagi, kayak kemarin meninggal Ustaz Ja'far Umar Thalib. Ya. Ustaz Ja'far Umar Thalib dianggap ahli bid'ah. Dianggap ahli bid'ah. Ya. Oke lah. Bid'ahnya itu yang mana? Bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah, atau bid'ah yang mana? Dia kan bingung itu. Pokoknya ahli bid'ah. Ada di antara temannya yang ikut menyolati Ustaz Ja'far Umar Thalib, disikapi. Mesti tobat, mesti ini. Kok enggak? Tahdzir. Tahu rombongan itu ya? Rombongan dungu iun. Na'udzubillah. Memang saya heran sama kelompok itu ya. Sejak dahulu ya, kok mereka itu yang paling koplak. Yang paling koplak dari dulu. Allah musta'an. Ya. Ini lucu-lucu ya. Mengilzam kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak layak. Na'udzubillah. Ya, barakallahu fikum. Ya, mana lagi berikutnya? Ya, perhatikan di sini. Wa qaulul asi yuqamu alaihi al-hadd yadullu ala annahu min ahli al-iman wa yu'amalu mu'amalatal mu'minin wa yuwala biqadri ma fihi min al-iman. Perhatikan, dia tetap diberikan wala. Ya, kita tetap berwala kepada dia sesuai dengan kadar iman yang ada pada dia. Wa yubghadu biqadri ma fihi minal ma'siyati. Dan dia dibenci sesuai dengan kadar maksiat dia. Li'annahu lam yakhruj an da'iratul iman. Namun dia tidak keluar dari ya, dari daerah, dari cakupan iman. Hadza huwa madhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhabnya ahli sunnati wal jamaah. Selama orang tersebut tidak kafir, dia mesti dapat wala. Ya, kalau dia konfrontasi sedang fight face to face apalagi dengan kafirin, ya kita bela dia. Ya. Ini juga nih penerapan yang salah ini dari sebagian ikhwah. Nah, dia enggak suka siapa? 212 sedang fight dengan Ahokers. Ahokers kafirun, sekuleris, liberalis. Ya. Islam Nusantara. Dia mesti berada di sisi 212. Kenapa? Karena 212 kan bukan murtad. Murtadun enggak? Bukan. Bukan murtadun. Mau dia maksiat kayak, mau dia terjatuh ke dalam bid'ah kayak, tapi kan bukan murtad. Ketika dia berselisih dengan orang-orang kafir pada permasalahan yang di situ, ya, kita mesti bela dia. Ya, kita bela dia. Minimal kita pro kepada dia. Ya. Romawi, Persia, perang aja dua-duanya kafir. Rasulullah dan sahabat pro Romawi. Kenapa? Karena Romawi lebih dekat kepada Islam dibanding dengan Persia yang mereka adalah penyembah api. Ya. Nah, apalagi ini. Mereka sholat, ngadep kiblat, gak murtad. Ya. Mereka mesti dapat wala dari kita. Jangan terbalik. Paham gak? Jangan terbalik. Ya, berikutnya madhabul khawarij. Ya, siapa nama antum? Hah? Zubair. Lain baca Zubair. Khawarij wal mu'tazilati fi murtaqibati kabira. Amma madhabul khawarij wal mu'tazila fahu ala jangan disukun-sukun. Semua diharokatin. madhabul khawarij wal mu'tazilati fa huwa ala an-naqidi min madhhabi ahli sunnati wal jama'ah. Fal khawarij yahkumuna ala murtakibil kabirati bi annahu kafirun kharijun min al-millati wa idha mata wa lam yatub fa innahu yakunu mukhlidan فإنهم يكون مخلدا في النار على مذهبهم أما المعتزلة فإنهم يقولون إنه يخرج من الإسلام لكنه لا يدخل في الكفر فيكون عندهم في منزلة بين المنزلتين فلا يقال هو كافر ولا مؤمن وإذا مات ولم يتوب فإنه يكون مخلدا في النار كما تقول الخوارج حكم مرتكبة الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أما مذهب أهل السنة والجماعة فيقولون المؤمن الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا يقال عنه كامل الإيمان بل هو ناقص الإيمان والذين يقولون إنه كامل الإيمان هم المرجئة الذين يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم بذلك على النقيض من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هو خارج من الإيمان فهم على طرفي نقيض نعم مذهب الخوارج والمعتزلة جري جلس مذهب أهل السنة والجماعة جلس terhadap dosa besar pelaku dosa besar sekarang mazhab khawarij ini perlu dipahami ya. Saya juga heran kenapa ini satu ilmu kurang enggak tersebar sehingga kaum muslimin terutama yang orang-orang ngajinya itu ya menyikapi seorang yang masih muslim itu seolah-olah sudah bukan muslim enggak dapat salah enggak dapat hak-hak muslim kalau dia minta nasihati kalau dia sakit dibesuk kalau kenal ya. Kalau dia meninggal disolati, dikapankan, didoakan dengan doa rahmat, ya, dimandikan, ya, dihantar jenazahnya, boleh, masyru', ya, dan yang lainnya. Nah, ini seolah-olah ya, bid'ah itu dianggap semua sebagai bid'ah jahmiyah semua, ya, dianggap sebagai bid'ah jahmiyah, bid'ah yang kakap-kakap semua, sehingga kita menyikapi semua orang-orang yang menyelisihi kita sebagai Ja'ad bin Dirham semua, sebagai Jahm bin Safwan, sehingga hilang hukuk, hak-hak mereka hilang semua. Allah musta'an. Nah, ini berbahaya. Nah, ini apakah mereka enggak baca kitab? Baca ya. Gimana penerapannya? Hawa nafsu menguasai. Ya, hawa nafsu menguasai atau semua diarahkan yang terjatuh ke dalam penyelisihan diarahkan kepada pembatal iman semua, sehingga hilang hak-hak Allah musta'an. Nah, kita sekarang masuk kepada pembahasan madhab khawarij wal mu'tazilah fi murtakibil kabir. Madhab khawarij dan mu'tazilah pada orang yang terjatuh ke dalam dosa besar. Amma madhabul khawarij wal mu'tazilati fahum ala naqidi min manhabi ahli sunnati wal jama'ati. Madhab khawarij mu'tazilah mereka berada pada kebalikan dari madhab ahli sunnati wal jama'ah. Fal khawariju yahkumu ala murtakibil kabirati bi annahu kafirun kharijun minal millati. Mereka memvonis orang-orang yang terjatuh ke dalam dosa besar bahwa pelaku dosa besar itu kafir keluar dari Islam. Wa idza mata wa lam yatub, apabila orang tersebut mati belum bertobat, fa innahu yakunu mukhalladan finnari ala madhabihim. Maka pelaku dosa besar tadi dikekalkan di neraka, ini menurut madhab mereka. Kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah apa? Pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Ya, tahta masyiatillah berarti di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki diadab, Allah azab. Namun azabnya tersebut tidak mengekalkan. Kalau Allah ampuni, Allah ampuni dengan keadilan, rahmat, hikmah dari Allah. Langsung masuk surga dengan sebab syafaat mungkin. Nah, Atau ya namanya masyiatillah, sekehendak Allah. Ya fa'alu lima yurid. La yus'alu wa hum yus'alun. Kan begitu. Ya. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Enggak boleh ditanya. Allah melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Mana lagi tadi? Amal Mu'tazilah itu adapun Mu'tazilah fa innahum yaqulun innahu yakhruju minal Islam. Mereka berpendapat pelaku dosa besar tadi mereka ini keluar dari Islam, lakinnahu la yadkhulu fil kufr. Nah, status quo. Namun tidak masuk kepada kekafiran. Fa yakunu indahum, maka pelaku dosa besar menurut mereka fi manzilatin baina al manzilatain, berada di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan. Di antara kedudukan kafir dan iman. Fala yuqalu huwa kafir wala mu'min. Tidak boleh dikatakan dia kafir dia mukmin. Kalau Khawarij apa? Kafir. Ya. Kalau Murji'ah apa? Oh, dia mukmin yang sempurna imannya. Nah. Ya. Kalau Mu'tazilah apa? Enggak kafir, enggak mukmin. Nah. Ahlussunnah apa? Mukmin dengan imannya, fasik dengan kefasikannya. Atau dia mukmin imannya kurang, enggak murtad. Paham sini ya? Baik. Ya. Padahal Mu'tazilah ini sama dengan Ahli Sunnati wal Jamaah ya, dalam hal pemberian nama iman ya, nama iman ya, dia tidak seperti Murji'ah. Mana lagi berikutnya? Wa idza mata wa lam yatub fa innahu yakunu, nah, yakunu mukhaladan binar. Tapi kalau pelaku dosa besar tadi mati dan belum bertobat, maka dia dikekalkan di neraka. Maka karena itulah para ulama menamakan Mu'tazilah ini banjinya Khawarij. Kalau Khawarij di dunia kafir, di akhirat kekal. Kalau Mu'tazilah di akhirat kekal, tapi di dunia enggak kafir, enggak mukmin juga. Di dunia mereka enggak ponis, enggak keluar dari Islam, tapi enggak Islam. Tapi di akhirat kekal. Ajaib enggak? Ajaib. Kama taqulu al-Khawarij. Sebagaimana dikatakan oleh Khawarij. Hukum, ya, berikutnya hukum orang yang terjatuh ke dalam dosa besar menurut Ahli Sunnati wal Jamaah. Amma madzhab Ahli Sunnati fa yaqulun, adapun madzhab Ahli Sunnah mereka berpendapat mukmin alladzi irtakaba kabiratan min kaba'iri dzunub la yuqalu anhu kamilul iman bal huwa naqisul iman. Seorang mukmin yang terjatuh ke dalam dosa besar, ya, dosa-dosa di antara dosa besar, zina, minum khamr, riba, ya. Itu tidak terjadi apa namanya? La yuqal anhu kamilul iman. Tidak boleh dikatakan oh dia orang yang perfect imannya. Ya, bal naqisul iman. Namun dikatakan imannya kurang. Walladzi yaqulun walladzina yaqulun. Namun orang-orang yang menyatakan innahu kamilul iman, pelaku dosa besar, pelaku maksiat ini imannya sempurna, humul murji'ah. Mereka adalah murji'ah alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan la tadurru ma'al imani maksiatun. Maksiat tidak memudaratkan iman. Kama la tanfa'u ma'al kufri ta'atun. Sebagaimana ketaatan tidak memberikan manfaat. Ya. Ya. Apa namanya kalau dia sudah kafir? Ya. Kalau dia kafir taat memberikan manfaat enggak? Enggak, kiasnya ke situ. Nah, kalau murji'ah mau fasik, mau apa semua, oh mukmin sempurna imannya. Nah, mukmin sempurna imannya. Kalau Khawarij kafir, Mu'tazilah enggak mukmin enggak kafir. Wa hum bidzalika 'ala naqidi min al-Khawarij wal Mu'tazilah. Ya, mereka yang demikian murji'ah ini ya, berada berseberangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah, alladzina yaqulun huwa kharijun minal iman fahum ala tarfain qidin. Ya, yang mereka menyatakan keluar dari iman. Maka kalau begitu fahum dalam hal ini ada tarfain qidin, ada dua kubu yang saling kontra. Kubu murji'ah dan juga kubu Khawarij. Kubu Khawarij plus Mu'tazilah. Kubu murji'ah, oh dia tetap beriman. Jadi murji'ah ini menganggap iman itu tidak akan kurang dengan kemaksiatan. Iman itu tidak hilang dengan kesyirikan. Hah? Ini murji'ah. Tetap ada iman. Ya barakallahu fikum. Nah, berikutnya. Fadal, ya, Majid. Yuhabbu min wajhin wa yubghadu min wajhin wa idza mata wa lam yatub fa amruhu ila Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa tahta mashiati insyaallah wa farallahu wa insyaallah wa insa'a adzabahu wa insa'a adzabahu thumma yakhruju minan nari ba'da dhalika kama qala subhanahu wa ta'ala inna Allah ghafiru an yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa kama fi hadithi intaliq filamar intaliq fa akhrij minan nari man kana fi qalbihi adana mithqala habati khardalin min imani. Ini hadis yang kemarin ya. Hari Selasa kemarin, ingat ya? Hari Syafaat. Terus. Fa madhabu ahli sunnati wal jama'ati mabniyun 'ala al-adillati min al-kitab wa sunnati wa huwa madhhabul i'tidali wal wasitiyati li'annahu wasatun bainal farqi bainal firaqi wad-dalalati Firaq. Bainal firaqi. Bukan farq. Ah, beda arti. Farq pemnya. Firaq berarti apa artinya? Jamak dari firqah. Kama anna ummata al-islamiyata wasatun. Bainal ummi al-kafir. Jangan ditasdid. Bainal ummi al-kafir. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wa wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakunu 'alaykum shahida. Nah. Baik, mana lagi tadi? Madzhab Ahlussunnah wal Jamaah huwa al-wasat. Nah, al-wasat ini adil. Ya. Bukan cuma pertengahan. Kalau wasat itu selalu pertengahan, nanti Abu Thalib wasat. Abu Thalib kan pertengahan antara Rasulullah dan musyrikin Quraisy. Dia tidak pro musyrikin Quraisy untuk memerangi Rasulullah. Ya. Juga tidak pro Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi apa? Si Abu Thalib ini pertengahan. Maka wasat ya bagus diartikan itu adil, kata para ulama. Adil. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, walaupun banyak yang mengungkapkan dengan sikap pertengahan. Ya, khairul umur awsatuha. Ya. Madzhab Ahlussunnah huwa alwasat, adil ini. Fi hadzal bab, di bab ini. Fala yaqulun, mereka tidak menyatakan terhadap pelaku dosa besar innahu kamilul iman. Pelaku dosa besar ini imannya perfect, kama taqulul murji'atu, sebagaimana yang dikatakan oleh murji'ah. Wala yaqulun innahu kama taqulul khawarij. Ahlussunnah wal Jamaah pun juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu kafir sebagaimana yang dikatakan oleh khawarij. Wala fi manzilatin bainal manzilatain kama taqulu al murji' al mu'tazilah. Juga Ahlussunnah wal Jamaah tidak menyatakan pelaku dosa besar di sebuah kedudukan di antara dua kedudukan sebagaimana yang dikatakan Mu'tazilah. Bal yaqulun innahu mu'minun naqisul iman. Ahlussunnah hanya menyatakan dia mukmin tapi imannya kurang. Mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan imannya, fasik dengan dosa besarnya. Yuhabbu dia masih dicintai min wajihin, dari satu sisi. Sisi apa? Sisi iman dia. Sesuai kadar iman dia, ya, maka sekadar itu pula cinta kita diberi, kita berikan kepada dia. Wala kita kita berikan kepada dia. Enggak boleh berlepas diri secara totalitas. Ya, sebagian ikhwah keliru salah terhadap orang-orang yang menyelisihi dia, ya, dalam perkara ijtihadiyah apalagi. Bahkan terhadap bid'ah, ahli bid'ah sekalipun. Ahli bid'ah sekalipun. Ya. Kalau bid'ahnya itu bukan bid'ah mukafirah, bid'ah yang menyebabkan dia kafir, masih ada sisi wala kita kepada dia. Ya, masih ada sisi. Kayak tadi kalau dia bersisi sama orang kafir, kita pro dia. Kecuali dia murtad, dia bersisi sama orang kafir, dia kafir, bersisi masih kafir. Gitu. Paham enggak sih? Nah, ini enggak, kebalik sekarang. 212 disikat. Ahokers dibiarin. Ini manhaj ngaco. Ya. Walaupun kita enggak ikut tuh 212. Namun ketika mereka tempur sama sekuleris, sama ahokers, ya kita pro mereka. Masa kalau kita pasang badan buat ahokers? Ini dungu namanya. Ya. Ngaco kayak begini. Ya. Berarti kita ikut 212. Ya enggak. Berarti pro dia dong. Loh, masa mau gimana? Gak mau pro dia gitu. Hah? Ketika bertempur dengan, tempur tanda kutip ya, Gusul Fikir mungkin, bertempur sama siapa? Kafir, ya kita tempatkan posisi kita di mana. Ya, barakallahu fikum. Ya, makanya saya kadang-kadang sengaja itu bicara itu. Ya. Ada masalah. Ini aneh. Kita belanja di 212 Mart, disikapi. Dia tiap hari belanja di Cina. Market-market kayak gitu. Cina kafir. Memang enggak masalah bermuamalah sama orang kafir. Cuma kalau kita belanja di 212 Mart, oh, ini pendukung 212. Ini aneh ini. Aneh. Ini kengacauan kayak begini ini mesti dilurusin ya. Dilurusin dengan apa? Kita sebarin buku-buku para ulama masalah usul, biar paham, biar ngerti, biar lurus nih. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu hawa nafsu sebenarnya. Udah gak bisa lurus. Kalau mau orang kafir, gak ada satupun wala pun, setitik pun kita berikan kepada mereka. Gak ada. Gak ada kecintaan yang kita berikan kepada mereka dari aspek manapun, gak ada. Gak ada, gak boleh. Kalau masih mencintai, ajaib. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah walau kanu abahum aw abanahum aw ikhwanahum aw asyiratahum. Kamu sekali-kali enggak bakal mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, tapi ternyata dia masih membendam cinta, kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun orang tersebut bapak mereka, anak mereka, apa lagi? Saudara mereka, kerabat mereka. Ali bin Abi Thalib ketika bapaknya kafir, Abu Thalib mati. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, inna amaka asyikhu ad-dalal qad mat. Wahai Rasulullah, pamanmu itu, yang tua renta sesat itu, telah mati. Itu lihat. Ali bin Abi Thalib. Bukan bapakku, bukan Abi ya. Pamanmu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Munafik punya mau anak mukmin nawarin diri ke Rasulullah. Oh Rasulullah, izinkan saya mau. Kalau engkau mau membunuh bapak saya bunuh. Ya, Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah membunuh bapaknya sendiri di mana? Di Badar. Umar bin Khattab tanding sama pamannya. Ya, Abu Bakar Siddiq di Badar juga tanding sama anaknya. Waktu anaknya masih kafir. Ya. Barakallahu fikum. Ah ini ya. Enggak ada kecintaan. Tapi kalau mukmin ada cinta. Enggak boleh. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Li akhihi. Siapa itu akhinya itu? Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya yang masih muslim. Ya, seperti dia mencintai diri sendiri. Ya masih muslim. Sekadar iman dia kepada Allah. Sesuai kadar iman dia pada Allah. Nah, kalau dia maksiat, maka cinta masih ada. Tapi sekadar cinta kita, ya, iman yang nyisa ya masih ada. Tapi barakallahu fikum ya. Mana lagi tadi? Wa yubghadu min wajhin, dibenci dari satu sisi. Enggak dibenci semua. Ini barok. Saya berlepas diri dari 212 misalnya. Berlepas diri maksudnya berlepas diri dari sisi apa? Enggak ada lagi cinta. Yang ada adalah permusuhan. Kayak apa? Enggak ada lagi pembelaan. Ini saya sebut 212 ya, karena ini yang sering dijadikan contoh kasus ya. Yang sering terjadi ya. Zaman sekarang kan. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wa idza mata wa lam yatub fa amru ila Allah. Kalau dia mati belum bertobat, urus itu urusan perkaranya diserahkan pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa tahta al-masyiati. Nah, di akhirat dia dibawa kehendak Allah. Insya'a Allahu ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Dengan rahmat, kasih sayang Allah, hikmah Allah yang tinggi. Atau dengan sebab syafaat. Wa insya'a adzabah. Nah, kalau Allah kehendaki, Allah adab dia. Dengan sifat adil dari Allah SWT. Ya. Dengan keadilan Allah. Nah. Namun, kalaupun diadab orang tersebut, ya, tidak kekal di neraka. Summa yakhruju minan nar. Ba'da dzalik. Kemudian orang tersebut ya akan keluar dari neraka setelah itu, kama qala ta'ala, yang mereka ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai al-jahannamiyun. Ya, alumni jahannam. Ya, mukmin yang pernah singgah di jahannam. Allah musta'an. Ya. Tapi dia nanti akan masuk surga. Kekal enggak di surga? Kekal. Iman itu mahal. Lihat, karena masih adanya iman, tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan pembatal iman, tidak melakukan kesyirikan, iman itu akan menghantarkan dia kepada kekekalan di surga. Mahal iman itu. Ya, mana lagi tadi? Ya, sebagaimana Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan, ya, berbuat syirik. Berbuat syirik ini, kata para ulama, bukan cuma memberikan ibadah kepada selain Allah, namun juga apa? Melakukan semua pembatal-pembatal keislaman itu dikategorikan syirik. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz secara panjang lebar di kitab beliau Subulus Salam. Ya, kemudian wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dapat mengampuni siapa saja duna dzalik, di bawah syirik, dosa yang bukan syirik, limanya sah, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Sebagai juga sebagaimana dalam hadis intalik, ketika Nabi SAW ya, tersungkur sujud pada Allah minta syafaat, Allah panggil Nabi, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, ya, wakul tusma, mintalah engkau akan diberi, ucapkanlah engkau akan didengar, wasfa tusfa, berikanlah syafaat, engkau telah diberikan izin untuk memberikan syafaat. Maka Allah berfirman kepada Nabi SAW, intalik, pergilah engkau, fa akhrij minan nar, maka keluarkanlah dari neraka, man kana fi qalbihi, orang yang di dalam kalbunya ada na'adna misqali dhahabati khardalin min iman, orang yang ya, yang di kalbunya masih ada lebih rendah dari sebesar biji sawi keimanan. Ya, tayyib barakallahu fikum. Hadis ini, syafaat ini diingkari oleh kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, dari jenis-jenis syafaat, mereka hanya mengimani syafaat apa? Ya, naiknya derajat ahlul jannah. Ya, jadi Khawarij mengimani ini. Namun hadis ini dikeluarkannya penduduk neraka dari neraka karena dia adalah ahlu tauhid, diingkari oleh Khawarij. Wa madhabu ahli sunnati wal jamaah mabniyun 'alal adillati minal kitabi was sunnah. Maka madhabnya di sunnah dibangun di atas dalil Al-Quran dan sunnah. Wahuwa madhabul i'tidal wal wasatiyah. Madhab i'tidal wasatiyah. Madhab yang lurus, madhab yang adil, yang sesuai dengan tempatnya. Lianna wasatun bainal firaqid dalah. Karena dia pertengahan atau tadi apa? Adil. ya, di tengah berada di antara kelompok-kelompok yang sesat sebagaimana annal umamal islamiyah ya wasatun bainal umamil kafirah kama annal ummatal islamiyah sebagaimana umat Islam ini ya berada di tengah-tengah antara umat-umat yang kafir. Allah Ta'ala berfirman kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi bagi manusia sebelumnya. Kisah Nabi Nuh, kita tahu kisahnya. Kisah Bani Israel, ya, kisah Nabi Ibrahim, kita baca di Al-Qur'an. Kita tahu keadaan mereka, maka kita pun nanti menjadi saksi atasnya. Kalau dibaca Qur'annya. Ya. Mau jadi saksi apa? Enggak tahu kok kisahnya apa. Ya. Mau gimana? Enggak ngerti ya. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Ya. Dan rasul menjadi saksi juga atas kalian. Nah, ayat-ayat baca ayat. Adillatu adami khurujin fasiki minal iman. Dalil-dalil yang tidak menerangkan tentang tidak keluarnya orang fasik dari iman. Ayat-ayat. Mutaqatilain benar, terus akhwaini akhwain maf'ul tsani la tukhriju itu boleh dibaca takhruju, boleh baca tukhriju tadi. Kalau takhruju nanti fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembalinya ke kabirah. Ya. Boleh juga tukhriju. Enggak masalah. Terus ini handphone siapa? Udah lama enggak bunyi di suara handphone kayak begitu. Handphone pemajit ya? Oh, handphone aki-aki. Bunyinya kayak Siemens Nokia zaman 2003 aja. Saya lahir enggak jauh dari tengah. Lahir cucu ya. Terus mana antum tadi dulu? Tadi dulu mana tuh? Saya enggak kelihatan. Oh iya, wa min dzalika qaulun sallam. Bilqisos. Di silent aja. Terus kal qatili ma'ruf ma'ruf Fasamma al-qatila ahun lil qatil ma anna al-qatla kabiratun min kabairil dzunubi wa ma hada ja'aluna akhawain akhawain ada muadilatu adami khurujil fasiki minal iman. Dalil-dalil tidak kafirnya, tidak keluarnya orang yang fasik dari iman. Artinya dalil-dalil tidak kafirnya pelaku dosa besar. Mimma yadulu ala annal fasiq laisa kharijan minal iman, di antara yang menunjukkan bahwasanya orang fasik pelaku dosa besar tidak keluar dari iman, anallaha subhanahu amara bil islah bainal baina mutaqatilain. Allah memerintahkan untuk berdamai di antara dua pihak yang berperang. Allah Ta'ala berfirman, fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan mukminin, mereka bersaling berperang, saling berperang. Kalau berperang di sini berarti terjadi apa? Pembunuhan. Ya enggak? Memangnya perang anak kecil main ketapel. Ya, main perang pakai sarung. Sarungnya diikat buntelan gitu, pulang teraweh. Atau main peletokan tuh, pakai bambu itu yang itu, terus ada biji jambu. Nah. Antum pernah ngalamin juga? Pernah? Dari masa ke masa itu. Main pistol-pistolan. Ini perang beneran ini, ya. Sehingga sahabat yang mulia, yaitu Ammar bin Yasir wafat di situ syahid. Subhanallah. Perangnya antara siapa? Bersalah. Antara mukmin dengan mukmin. Sahabat, tabiin, Allah musta'an. Ya. Tapi perhatikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Wallahu ja'ala at-ta'ifataini minal mu'minin annahuma yaqtatilani. Maka Allah menjadikan dua kelompok tadi itu sebagai bagian dari mu'minin. Tetap beriman. Padahal keduanya saling berperang. Wa ta'ifataini minal mu'minin. Perhatikan, minal mu'minin. Iqtatalu fa'aslihu bainahuma. Yang saling berperang maka damaikan di antara keduanya. Fa'in baqat ihdahuma alal ukhra. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang berbuat aniaya tersebut, hatta tafia ila amrillah, hingga ia kembali kepada Allah. Fa in fa'at, apabila dia telah kembali, fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu, maka damaikanlah keduanya dengan keadilan dan berbuat adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, sesungguhnya mukminun itu benar-benar bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian. Dua saudara kalian. Faja'alal muqtatalaini akhawaini lil mukminin. Maka Allah menjadikan dua pihak yang saling berperang sebagai dua bersaudara. Ya. Sebagai dua pihak yang bersaudara bagi mukminin. Padahal ala dalika alal annar kabirata. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya dosa besar alati hiyaduna syirki yang merupakan bukan kesyirikan, la tukhriju min da'iratil iman, itu tidaklah mengeluarkan dari keimanan. Apa maksudnya? Pada pertemuan kemarin kita telah bacakan perseteruan sahabat dengan peperangan tidaklah mereka mengkafirkan satu sama lain, tidaklah membid'ahkan satu sama lain, memfasikan satu sama lain. Keduanya masih mencintai. Bahkan Muawiyah radhiyallahu anhu ketika di tengah perselisihan beliau dengan Ali bin Abi Thalib yang mengantarkan kepada perang fisik, ketika beliau mendapati suatu kasus pelik dalam fikih, beliau bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menjadi rival perselisihannya dia. Subhanallah. Ini sikap jantan profesional dari seorang Muawiyah radhiyallahu anhu. dan sikap yang luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya kenapa nanya sama saya? Jawab sendiri sono, kan gitu. Enak aja nanya-nanya sama saya. Jawab sendiri sono. Tapi dijawab sama Ali. Kenapa? Karena tahu Muawiyah saudaranya. Apa yang mengantarkan Muawiyah kepada bertanya pada Ali? Dia tahu Ali ini mengetahui dalam hal ini. Enggak kayak gini sih, wah Ali kan musuh aneh. Enggak kayak gitu. Karena Muawiyah enggak nganggap Ali sebagai musuh. Saudara, cuman berselisih. Mereka beristihad. Kalau kita bukan ahli istihad. Semuanya kita cintai. Ali radhiyallahu anhu, Muawiyah radhiyallahu anhu. Semuanya kita cintai. Ya. Semuanya kita bela. Kalau ada orang yang mendiskreditkan kehormatan Ali, kita bela. Begitu juga dengan orang yang mendiskreditkan Muawiyah bin Abi Sufyan, kita bela. Radhiyallahu anhu, ini sahabat Rasulullah. Ya. Urusan mereka berselisih urusan mereka. Mereka ahlul istihad. Mereka masih hidup sudah Allah berikan keridhaan. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal anshar. Walladzina tabau bi ihsan, apa? Radhiyallahu anhum. Bahkan Allah sudah apa? Siapkan surga. Wa adalahum jannat. Allah sudah siapkan surga buat mereka. Nah, ini ya. Mana lagi tadi? Ya, wa min dzalika qauluhu sallam, di antaranya ialah sabda Nabi sallam, lamma hakamal bi qisas, tatkala Nabi memutuskan mengqisas li auliyail qatil min al qatil. Memberikan hak qisas bagi keluarga qatil, qatil itu maktul maknanya. Wazan fa'il terkadang maknanya maf'ul. Ya, bagi keluarga terbunuh untuk orang yang membunuh. Apa kata Allah? Perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ya, telah diwajibkan bagi kalian qisas pada kasus pembunuhan. Al hurru bil hurri, orang yang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, wal unsa bil unsa, ya, hamba dengan hamba, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan, diberi maaf untuk dia, ya, dilahu ini lil qatil min akhihi, dari sisi apa? Dari sisi saudaranya al maktul al qatil. Siapa yang diberi maaf, pembunuh diberi maaf dari korban terbunuh. Syai'un, terdapat suatu pemaafan, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya memaafkanlah dengan cara mengikuti, dengan cara memaafi, mengikuti dengan cara yang ma'ruf, ya. Perhatikan, fa'ufiya lahu yakni al-qatil, maka dimaafkan untuknya bagi itu pembunuh, min akhihi yakni al-maqtul, dari saudaranya, siapa itu? Yang terbunuh. Fasammal qatila al-qatila akhan lil-qatil, maka Allah menamakan korban terbunuh sebagai saudara dari yang dari yang membunuh. Tadi itu selain dalil tadi bahwasanya Khalid itu maknanya bukan kekal, ini juga membunuh bukanlah kekafiran. Ya. Ma'annal qatila kabiratun. Ma'annal qatla kabiratun, padahal membunuh ini dosa besar, min kaba'iri dzunub, di antara dosa-dosa besar. Wa ma'a hadza ja'alahuma akhawain. Namun dalam demikian Allah menjadikan keduanya, yang membunuh dan terbunuh, sebagai dua bersaudara. Padalla ala anna dzalik al fadalla ala fadalla dzalika, maka hal ini menunjukkan ala annal kaba'ir allati hiya duna syirki, bahwasanya dosa besar yang bukan kesyirikan dan tukhrijun minal millah, tidak mengeluarkan dari agama Islam ini. Nah, zahir atau tidak ini dan satu lagi apa? Nah. Zakat. Jumakir jumat. Fadal. Zahir atau tabdi'. Fenomena saling membid'ahkan. Kalau الكتاب أو علم السنة فهذا هي البدعة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الواجب على المسلمين أن يقتصروا على ما شرعه الله ورسوله من العبادة، فلا يزيدون شيئا لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه بالله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأسلم وجهه بالله يعني جاء بالتوحيد الخالص وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم عاملا بما جاء به ولم يزد على ذلك. أما الذي زاد في العبادة شيئا لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع وليس محسنا، لأن تفسير شهادة أن محمدا رسول الله أي طاعته فيما أمره وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله وألا يعبد ولا يعبد الله إلا بما شرع، فهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. نعم، ظاهرة تبديع، fenomena membid'ahkan orang lain. Al-bid'ah arba'ah ahlus sunnah wal jamaah bi annaha bid'ah didefinisikan oleh ahlus sunnah ma uhditsa fid din, yang diada-adakan dalam agama ini urusannya agama bukan urusan dunia. Sebagian orang hendak memberikan ilzam kepada ahlus sunnah wal jamaah yang membid'ahkan amalan-amalan yang enggak ada syariatnya, mereka katakan, "Oh yo, nih speaker nih enggak ada zaman Nabi. Muka kamu aja enggak ada zaman Nabi." Muka kamu bidah berarti. Ini kan ya Allah musta'an. Ini malu kita ya. Kalau yang ngomong orang awam bukan pembelajar, okelah ya. Tapi kalau yang ngomong ustaz kayak begitu kan ini jahil ya Allah. Ini speaker enggak ada, ini karpet enggak ada. Enggak ngerti namanya maslahatul mursalah. Enggak paham berarti. Ya. Sisi-sisi tasyri' enggak ngerti. Allah musta'an. Ya, ini dalam agama urusan agama. Faman jaa bi ibadatin, barang siapa yang melakukan sebuah ibadah ya taqarrabu biha ilallah, yang dia mendekatkan diri dengan ibadah tadi kepada Allah, wa yalam takun fi dinillah, padahal agama itu enggak ada syariatnya dalam agama Allah, wa laisa laha dalilun, enggak punya dalil dari kitab sunnah, maka inilah bid'ah. Ya. Berdasarkan sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa radd fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Nah ini, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang enggak ada tuntunannya dari kami, enggak ada itu perkara itu dari kami, maka itu radd, mardud. Ya. Man ahdatsa, siapa yang mengadakan-adakan dalam urusan agama kami. Ya. Ma laisa minhu, yang enggak ada yang dari agama kami itu, fa huwa raddun. Tertolak. Lianal wajibah, karena yang wajib alal muslimi alal muslimina, bagi kaum muslimin ayyaqtasiru ala masyarahullah wa rasuluh minal ibadah, untuk mencukupkan diri beribadah, mencukupkan diri dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. La yaziduna syai'an ma lam yashrahullah wa rasuluh, mereka tidak menambah sedikit pun apa yang tidak Allah dan Rasulnya syariatkan. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Ya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan dia ya berserah diri kepada Allah dalam keadaan dia muhsin, berbuat kebaikan, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia mendapatkan pahalanya di sisi Rabb-nya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada khauf ketakutan bagi mereka dan bagi mereka, dan tidak ada kesedihan bagi mereka, tidak, mereka pun tidak bersedih. Maka makna aslama wajhahu lillah ja'a bitauhid al-khalis. Ini maknanya dia bertauhid, ya, al-khalis, yang murni. Dia memurnikan ibadahnya pada Allah. Wa huwa muhsin, berbuat kebajikan, muttabi'un lirrasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amilan bima ja'a bih, mengamalkan dengan apa yang dibawa Rasul. Lam yazid ala dalik, tidak menambah. Amma alladzi zada fil ibadati syai'an, adapun yang menambah-nambah ibadah sedikit saja, sesuatu ibadah, lam yasyra'hu Rasul, yang tidak disyaratkan oleh Rasul, fahada mubtadi, maka orang ini disebut ahli bid'ah. Walaysa muhsinan, bukan orang yang disebut muhsin, yang berbuat kebajikan. Li'anna tafsir syahadati anna Muhammadan Rasulullah, tafsir syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ini tafsir asyhadu anna Muhammadan Rasulullah apa? Ta'atuhu fima amara, mentaati Nabi pada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan Nabi pada apa yang Nabi kabarkan. Wajtinabu ma nahaa anhu wa zajara, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah. Wa alla yu'badallaha wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Hadza muqtada syahadati anna Muhammadar Rasulullah, ini tuntutan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang Rasul datang pada kalian maka ambillah, apa yang dibawa dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hari ini Fikri, oh izin dar Sabtu. Oh iya, insyaallah. Antum anterin ini. Wattaqullahu innallaha samii'un 'aliim. Nah, Marwanto. Idan mubtadi huwa alladhi ahdasa fi dinillahi ma laysa minhu bi khaysu ya'ti bi dini bi dinin lam yadullu alayhi dalilun min al-qur'ani aw min as-sunnati fa laysa mubtadi'u kullu man khalafa aw akhtara fi fil ijtihadi li'anna al-mujtahida idza asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun waqidun ala ijtihadihi wal maqsudu bil mujtahidaini bil mujtahidina man ta'ahalu Wa tawaffarat fihim syurutihim. Syurutuhu al-ma'rufatu. Wa kadalika idha akhto'a al-mukhti'u an ta'wilin. Lianna ta'wila subhatun tadra'u anhu al-hukma bi'annahu muhtari'un. Wa li'annahu Zonna. Anna ta'wilahu sa'igun aw kuldun. Qallada kuldun. Apa itu kuldun? Qallada. Qallada min dun. Man dunna annahu ala haqqin. Wa hadha yuqalu fi haqqihi innahu akhta'a. Innahu akhta'a aw khalafa. Wala yuqalu innahu muhtadiun. Idan kalau begitu dia ahli bid'ah. Idan al-mubtadi, idan kalau begitu ahli bid'ah adalah huwallazi ahdatsa fi dinillahi ma laisa minhu. Yang mengada-ngadakan dalam agama Allah yang bukan bagian darinya. Bi haitsu ya'ti bi dinin, di mana dia menjalani sebuah agama ini, lam yadulla alaihi dalilun, yang tidak ditunjukkan oleh dalil dari Al-Qur'an ataupun sunnah. Walaisal mubtadi'u kullaman khalafa aw akhta'a fil ijtihad. Bukanlah mubtadi semua orang yang keliru, yang menyelisih atau keliru dalam ijtihad. Kenapa? Karena mujtahid idza asaba, kalau dia benar, falahu ajran, dia dapat dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun ala ijtihadi. Ini sebagaimana hadis. Oh, dia salah dapat satu pahala. Tapi dengan syarat apa? Dia mujtahid. Wal maksud bil mujtahidin, yang maksud dengan mujtahidin siapa ini? Man ta'ahalau bil ijtihad. Dalil isyad, siapa yang memiliki ahliyah, kemampuan, kapasitas untuk beristihad. Wa tawaffarat fihim asyurutu wal ma'rufatu. Dan telah terpenuhi syarat-syaratnya yang telah diketahui. Ya, beliau hafal Quran, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui i'rab Quran, ya, mengetahui tafsirnya, mengetahui hadis-hadis Nabi, sanadnya, akwal sahabat, akwal a'immah. Wah, berat mustahil. Enggak ada di Indonesia. Ya. Hah? Emang ada? Siapa? Kok enggak tahu? Berarti ada dong. Ya enggak ada. Mana ada di Indonesia mustahidul? Enggak ada. Hah? Kalau di saya bilang di Indonesia. Kalau di Indonesia mana ada? Kalau ada siapa? Udah jadi imam mutaba dong. Ya enggak ada. Ya taib. Kadzalika idza akhta'al mukhti'u. Demikian pula jika seorang yang keliru itu salah karena takwil dia. Ini apa? Dia mustahid ini keliru dalam takwilnya. Karena takwil itu adalah syubhat. Yang tadra anhu al-hukma bi annahu mubtadi. Yang akan mencegah dia, mencegah vonis atau bahwa dia adalah mubtadi. Li annahu dhanna anna ta'wilahu sa'iqun. Karena dia menyangka bahwasanya takwil ini sa'iq, dapat disetujui, boleh gitu. Aw qala man dhanna annahu ala haqq. Atau dia mengikuti orang yang dia sangka itu dia berada di atas kebenaran, fahada yuqal fi haqqihi innahu akhta aw khalafa wala yuqal innahu mubtadi. Maka kita katakan orang yang seperti ini dia keliru, menyelisihi, kita tidak katakan dia mubtadi. Ya. Baik. Wa dalilu anna sahabah wakila baca. Dalilu dalika kalau sahabat radhiyallahu anhu kanu yajtahiduna wa yakhtalifuna fi ma bainahu fi ba'd al-masail. Wa lam yubaddi ba'dahu ba'dan wa lam yahjur ba'dahu. Wa lam yahjur ba'dahu ba'dan bal kanu ikhwatan mutahabbin. Ikhwatan. Bal kanu ikhwatan mutahabbina mutanasirina. Li'annahum ummatun wahidatun. Ma'annahum yakhtalifuna fi ba'd al-umuri wal ijtihadati allati samaha syar'u bil ijtihadi fiha. Ma'rifatu qadri ulama'i maka. Ini dulu kita baca dulu. Dalilnya itu para sahabat mereka berijtihad dan mereka berselisih fi ma bainahum wi ba'dil masail. Dalam berbagai perkara sesama mereka mereka berselisih. Namun lam yubaddi ba'dhum ba'dha. Mereka tidak membid'ahkan satu sama lain. Walam yahjur ba'dhum ba'dha. Tidak mengisolir, menghajar, ha? Menghajar bahasa kita apa? Mengisolir, ya? Boikot satu sama lain. Balkanu ikhwatan mutahabbina. Bahkan mereka adalah ikhwah yang saling mencintai, mutanasirina, saling menolong. Li'annahum ummatun wahidah. Karena mereka umat yang satu. Ma'annahum, padahal mereka yakhtalifun. Saling mereka bersisih fi ba'dil umur wal istihadat, dalam berbagai perkara istihadiyah yang syariat memperkenankannya untuk beristihad di dalamnya. Terus ma'rifatu qadril ulama wa makanati. Qadrul ulama lahu makanatuhum wa qadruhum. Wa lidzalika fa inna dhahirat at-tabdi'i innama ja'at 'ala lisani ba'dil juhali aw min qawil mubtadi'ina fi dhalika al-'ilmi. Li'annahu yu'tabaruna al-muta'awwilu wa al-muqallidu mubtadi'an. Bal adharu hadhihi al-maqalata. Wa sara ba'dhum yubaddi'u ba'dan. Li'annahum ya'tabirun. Li'annahum ya'tabiruna al-muta'awwilu muta'awwila wa al-muqallida mubtadi'an. Bal adharu hadhihi al-maqalata. Wa sara ba'dhum yubaddi'u ba'dan. Fata'adu wa taqata'u wa tadabaru wa lam yaqtasir al-amra ala dalika fi ma bainahum. Lam yaqtasir al-amru wa lam yaqtasir al-amru ala dalika fi ma bainahum. Bal tanawwaru al-ulama'a as-sabiqina wa najidu haula'i al-juhala al-juhala yaquluna ibn al-hajjaj. Allahu akbar. An-Nawawi mubtadi'un, Hanifata mubtadi'un, Wairuhum min kibari al-a'immati. Wa dhalika min ajri akhtai akhtain fil ijtihadi. La taqtadi an nubaddi'ahum li'annaha akhtaul juz'iyyah wa haula'il ulama'u lahum fadlun fil islami wa imamatun wa makanatun wa qad qaddamu lil islami wal muslimina al-kathira min al-ashya'i an-nafi'ati wa mu'alafatuhum wa kutubuhum yantafi'u biha al-muslimuna fi fahmi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam walau kudira anna fi kalami ba'dihim syai'an min al-khata'i fama lahum min makanatin wa fadlin wa ilmin fil islami wa khidmatus sunnati an-nabawiyyah wa khidmatus sunnati nabawiyyati tughatti hadhihi al-juz'iyyata as-saghirata fa yajibu an na'rifa qadra ulama'ina salafan wa khalafan wa an amma ghayruhum fayatatabba'una al-'uyuba wal-'athrati wa yanshurunaha wa hadhihi al-bid'ah. Nah. Mengenal kedudukan ulama. Maka ulama mereka memiliki kedudukan. Mereka memiliki qadruhum, kemuliaan. Jadi oleh karena itu fa inna dhahira tabdi' fenomena membid'ahkan ini inna maja'at ala lisan ba'dil juhal. Ini cuma datang dari lisan orang-orang bodoh atau mubtadi'in, pemula dalam penuntut ilmu. Karena mereka ya'tabiruna al-muta'awwila al-muqallida mubtadi'an. Mereka di situ ya, menyatakan orang yang salah takwil muqallid sebagai ahli bid'ah, bal adharu hadhil maqalah. Bahkan mereka menampakkan ya, menyebarkannya ucapan mereka ini. Jadilah mereka yubadi'u ba'du. Mereka saling membid'ahkan sama satu sama lain. Fata'adu, saling bermusuhan. Taqata'u, saling memutuskan hubungan. Tadabaru, saling membelakangi. Walam yaqtasir al-amru. Perkara itu enggak cukup di situ aja. Ala dalil fima bainahum sampai kepada mereka. Bal tanawalu al-ulama. Bahkan menimpa ulama. As-sabiqin ulama yang dahulu ya. Salah. Maka kita dapati mereka para orang-orang bodoh ini menyatakan Ibnu Hajar mubtadi, An-Nawawi mubtadi, Abu Hanifah mubtadi, subhanallah. Wa ghayruhum min kibar, wa ghayruhum dan selainnya dari kibar ulama, kibar a'immah. Ya. Ibnu Hajar An-Nawawi keliru ya, dalam sebagian perkara asma wa sifat. Perhatikan, asma wa sifat adalah perkara yang khafi. Orang yang keliru dalam perkara asma sifat tidak dikafirkan. Ya. Nah, terkadang dibid'ahkan. Kalau yang memang dia salah tulen. Salahnya plok. Memang dia mengingkari secara totalitas. Dia adalah mu'atil tulen. Ya. Namun kalau sebagian saja, semisal Nawawi Ibnu Hajar, dia bukan Asy'ari tulen. An-Nawawi mengkritisi madhab Ash'ari dalam sifat kalam, mengingkari Ash'ariyah yang menafikan huruf dan suara pada kalam Allah. An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak mengingkari ya, sebagaimana beliau mentahdzib ya, bukunya para ulama yang menyatakan Allah beristiwa di atas ars. An-Nawawi tidak mengomentari lebih lanjut, tidak mengingkari, dibiarkan oleh An-Nawawi. Demikian pula Ibnu Hajar. Jadi kalaupun mereka terjatuh ke dalam Asy'ari itu tergelincir. Bukan mereka jadi Asy'ari tulen. Enggak sih. Dan jasa beliau, jasa mereka lebih banyak daripada kekeliruannya. Demikian pula dengan Abu Hanifah. dari kalangan kibar para ulama. Wa dzalika min ajli akhtha'in fil ijtihad, yang demikian itu karena keliru dalam ijtihad. La taqtadi, yang hal ini tidaklah mengharuskan kita an mubaddi'a, membid'ahkan mereka. Karena mereka kelirunya itu kelirunya juz'iyah, parsial aja. Bukan pada perkara inti, usul. Wa haula'i ulama lahum fadlun fil Islam, mereka memiliki keutamaan dalam Islam. Mereka imamatun wa makanatun, memiliki keimaman, kedudukan. Waqad qaddamu lil Islam wal muslimin al katsira wal min al asya' nafi'ah, mereka telah memberikan untuk Islam dan muslimin berbagai hal yang sangat banyak yang bermanfaat. Mu'alafatuhum, karya-karya mereka ini, kutubuhum, buku-buku mereka dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau qudira anna fi kalami ba'dihim syai'an, seandainya kalaupun diasumsikanlah, dianggap, ditakdirkan, dianggap, diasumsikan ada pada sebagian ucapan mereka kekeliruan, ya, famalahu min makanatin wa fadlin wa ilmin fil Islam wa khidmati sunnah nabawiyah tughatti hadhil juz'iyyah tasghirata, maka apa yang mereka miliki berupa kedudukan, keutamaan ilmu dalam Islam, khidmah terhadap sunnah nabawiyah, melayani sunnah, maka hal ini menutupi ya kekeliruan yang parsial yang sedikit tadi. Ya, fa yajibu an na'rifa qadra ulama'ina, maka wajib kita mengenali kedudukan kemuliaan ulama kita yang dahulu maupun yang belakangan. Kita mendoakan rahmat untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka mengucapkan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Inilah sifat ahlul iman. Li'annahum la yatalammasu al-uyuba, mereka tidak mencari-cari aib orang lain, wal asrat, ya, ketergelinciran orang lain, ya. Amma ghairuhum fayatatabba'un, mereka menelusuri orang lain, adapun selain mereka, mereka cari-cari aib-aib orang lain, wal asrat, ya, ketergelinciran para ulama, wa insurunaha, mereka sebarkan, hadhihi hiyal bid'ah, inilah bid'ah. Zubair, habisin. Anwa'ul bid'ahati, wal bid'atu laysat ala haddin sawa'in. Fahunaka bid'atun mukaffiratun, fahunaka bid'atun duna dhalika. Wa min huna yajibu an nazina الأمور بموازينها ونراجع أهل العلم في ذلك لأنهم قسموا البدعة لأنهم قسموا البدعة إلى قسمين، بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الفرق وكل المقالات التي تخرج من الإسلام، وبدعة دون ذلك يعد صاحبها من المسلمين، لكن عنده شيء من البدعة فلا نجحف في حق الناس. وإذا قلت فاعدل. جنس بدعة. Yang terakhir, bid'ah laysat ala haddin sawain. Bid'ah itu tidak sama satu sama lain. Ya. Tidak satu jenis bid'ah semua, enggak. Bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ah yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Maka wajib bagi kita untuk an-nazina al-umura, menimbang perkara ini bimawazinnya, sesuai dengan takarannya. Dan kita kembalikan kepada ahli ilmu. Kenapa? Karena mereka yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah mukaffirah, semisal pendapat-pendapat Jahmiyah, para kaum gulatnya kaum firaq. Wa kulli, ya, ma'tuf, wawnya atifah, ya. Wa kullil maqalati allati tukhriju minal Islam. Dan setiap ucapan-ucapan yang mengeluarkan pelaku dari Islam. Dan juga ada bid'ah yang duna dzalik, enggak sampai ke situ. Yu'addu sahibuha minal muslimin, pelakunya dianggap masih muslim. Lakin indahu syai'un minal bid'ah, namun terdapat kebid'ahan. Fala nujahifu hafi haqqin nas, maka kita tidak menghilangkan hak muslim dia. Ya. Wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata maka berbuat adillah. Cukup dulu sampai sini ya. Subhanallahi wa bihamdihi, shallallahu la ilaha illa anta.